Dari IG Dani Gibe. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, kalau bekerja di tempat penjualan mobil yang transaksinya ada cash and credit, lantas kreditnya bukan bank syariah, apakah saya harus berhenti di situ karena takut riba? Uang dengan uang riba, uang dengan barang tidak riba. Kalau dalam transaksi itu ada uang dengan uang berbunga, bertambah, berlebih, riba, maka selamatkan dirimu dari haram. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, la ta'kulu riba, jangan kau makan riba. Adhafan mudha'afah, berlipat-lipat ganda. Alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas, nanti dia bangun bangkit dari kubur seperti orang yang kerasukan setan. Na'udzubillah. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan nabata min haramin, kalau dia tumbuh dari yang haram, fannaru awla bih, tempatnya api neraka jahannam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, anfiqu, berinfaklah, bersedekahlah, min thayyibat, yang baik-baik. Innallaha thayyibun, Allah Maha Suci, la yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali hanya yang suci-suci saja. Riba tak diterima Allah. Hidup ini singkat, saudaraku. Selamatkan dari riba. Wallahu a'lam.